بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. علي ضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. ألطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. فأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ورنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس ذا النغم. اللهم صلِّ. فاتنا الله فرد الذنوب ويستر العيوب يصلح امور المسلمين ويكفينا من شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين ويكفينا من شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي امراض المسلمين وان يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا واياكم داري كرامته واستقر رحمته مع اللطف والعافيه صلاح العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله. محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به ببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال فصل: ومن غصب مالا أخذ برده وعرش نقصه وأجرة مثله. الغصب من الكبائر أجرنا الله تعالى منه ومن أسباب غضبه، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية، ومنها ويل للمطففين، والدلالة منها في غاية المبالغة. وأما سنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي منها قوله تعالى في خطبته بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه الشيخان. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله، صلوات dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar Ilmu Al-Fiqh Babul Mu'amalat, pasal tentang ghasab. Ghasaba, mengambil paksa. Ya, mengambil, merampas. Zaman sekarang namanya begal. Kalau tane ngakuin tane orang, apa namanya itu? Rampas juga. Apa kalau ngakuin tane orang istilahnya apa? Hah? Bukan, ngambil tane orang. Nyerobot. Nyerobot tane orang. Bukan punya dia, dingakuin, dibikinin surat. Hah? La haula wala. Ini babnya di dalam larangan merampas, mengakui, menyerobot, nyuri, sama juga mencuri, ya, merompak bahasanya juga, ya, dengan mengambil sesuatu hak orang lain dengan zalim, dengan maksa, dengan mengelabui, dengan pemalsuan, dengan curi, dengan khianat, apa aja deh tuh. Semuanya satu arti tapi bermacam-macam jenis. Nanti dikupas. Waman ghasaba malan, terutama kalau dia merampas harta orang. Bagaimana kalau dia ketangkep? Ukhidha biradihi. Dia ketangkep, pulangin orang duit. Diambil 100 juta, pulangin 100 juta. Wa arsyi naglihi. Kalau ada yang kurang, misalnya hanya tinggal 90. Tinggal, dia ngambilnya berapa? 100, sudah dipakai berapa? Pulangin 10. Jadi lempat ini dia. Wa ujrati mithlihi. Biaya-biaya pengeluaran dia yang tanggung. Wah. Kayak sekarang nih orang-orang koruptor enak banget deh. Bayarnya ngambilnya triliunan, pulanginnya miliaran. Lucu enggak? Hah? Paham enggak nih? Enggak boleh itu begitu. Ya, mestinya semuanya ambil. Semuanya ambil. Ya. Pulangin. Bahkan kekurangannya ditombokin. Dia mesti kurang, kembaliinnya kurang, bayar semuanya. Wa ujrah. Biaya-biaya upahnya juga. Pengeluaran-pengeluarannya. Ini perbuatan merampok, merampas, merebut apa tadi? Hah? Kalau tani apa itu? Menyerobot, eh? Merampok, membegal, memalsuin orang, nama orang, menjual tanah orang. Ini semuanya kabair, dosanya besar. Jangan disepelein, dosanya dosa besar. Mengambil harta orang dengan zalim, mengakui harta orang dengan zalim, merampas, ya, merebut, merobot dan seterusnya. ajaranallahu minhu. Semoga kita dijauhin dari penyakit itu. Enggak boleh kita mengambil harta orang dengan maksa, dengan itu orang kedzalim kepada itu. Wa min asbabi ghadabihi ghadabillah. Ini menyebabkan marahnya Allah Subhanahu. Allah marah kalau kita berbuat begitu. Allah benci sama kita. Allah kutuk kita karena mengambil harta orang, mengambil tanah orang, mengakui milik orang, mengambil hak orang dan lain-lain. Ini diharamkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, asalnya dari ayat-ayat tahrim. Di antaranya diambil dua. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta kalian, harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, dengan cara yang zalim, dengan cara yang menyakiti. Ngambilnya caranya nyakitin, zalimin, rampas, rampok, begal, rebut, robot dan seterusnya. Ayat keduanya, wailun lil mutaffifin, di dalam jual beli yang ringkes. Menipu orang, mengelabui orang, mengurangin timbangan, itu sama. Mengelabui deh, namanya mengelabui ya. Menipu orang, mengelabui orang. Man ghasyana falaysa minna. Al-makru wal-khida' finnar. Orang yang menipu, memakar, memalsuin di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalatu minha fi ghayatil mubalaghah. Dengan cukup dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini sangat diwanti-wantikan, sangat dilarang, sangat diancam, enggak boleh mengambil hak orang dengan zalim. Mengelabuinya, membodohkannya, menipunya, memalsukannya, memaksanya, menyakitinya. Kalau dirampas dengan rampasan paksa, begal, ancaman tusukan atau tembakan atau dipukulin, itu haram. Kabair, dosa besar. Kalau dari hadis Rasulullah, dalil-dalilnya apa? Dari berita-berita, banyak hadis-hadis Rasulullah, cukup dari satu hadis, tatkala Rasulullah berkhutbah di dalam haji wada'nya di kota Mina. Di ujung hadisnya, khutbahnya, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Ketahuilah, mengucurkan darah seseorang, mengambil harta orang, mencemarkan nama baik kehormatan orang lain, haram satu sama lain dengan kalian. Enggak boleh. Enggak boleh mengucurkan darah orang, mukul, bunuh dan lain-lain, enggak boleh. Nah, sekarang ISIS, ya Allah, ngehalalin darah orang udah. Bunuh orang sembarangan aja. Enggak, Bu. Haram. Haram, haram. Kata Rasulullah di dalam khutbah Arafah, apa? Khutbahnya lain di Arafah. Kata Rasulullah, "La tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum 'unuqa ba'dhin." Jangan kalian setelah meninggalku ini kalian menjadi orang kafir. Kenapa? Muslim sama muslim main tebas-tebasan. Warna hitam ketangkep sama warna kuning ditebas kepalanya. Muslim, la ilaha illallah sembahyang. Warna kuning ketangkep sama orang hitam dia tebas kepalanya. Ini muslim, ini muslim. Rasulullah udah ngomong 1400 tahun yang lalu. Jangan kalian balik setelah aku meninggal nanti saling menebas leher satu sama lain. Padahal dia muslim sama muslim. Menghalalin hare darah orang lain. Na'udzubillah min dha. Dosanya berat, dosanya ancamannya ngeri. Dosanya kabair. Dilarang dengan sangat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam khutbah Mina, ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian satu sama lain haram diambil, dirampas, direnggut dengan zalim, dibegal, dicemarkan nama baik orang, dikucurkan darah orang, itu semuanya haram satu sama lain. Seperti kehormatan ini hari, hari Hajjatul Wada', hari Jumat. Fi syahrikum hada, di dalam bulan Dzulhijjah, Ashhurul Hurum. Fi baladikum hada, di tanah suci ini. Tanah su, hari itu hari Jumat. Bulannya bulan mulia. Tanahnya tanah suci. Enggak boleh engkau membunuh, mengucurkan darah orang, merampas harta orang. Lalu yang ketiga, mencemarkan, mengotori kehormatan orang lain. Itu tiga-tiganya sama dengan tanah yang suci, bulan yang mulia, hari yang mulia. Ini hadis khutbahnya Rasulullah di Hajjatul Wada' di Mina, seperti tadi khutbahnya di Arafah. Jangan kalian nanti setelah aku meninggal kalian saling bunuh-membunuh, menebas leher orang muslim satu sama lain. La haula wala quwwata. Sudah terjadi di negeri Arab, bukan di sini. Di sini juga udah. Di sono yang lagi parah nih. Di Yaman, Mesir, Tunis, Libya, Syria. Si 4 tahun. Syria sampai sekarang belum habis-habis. Hancur-hancuran. Babak belur semuanya. Yang mengungsi 7 juta. Ada pengungsi 7 juta. Orang Jakarta ngungsi semuanya. Gimana? Muslim sama muslim. La haula. Yang tepuk tangan Yahudi, yang ngadu domba Yahu. Merampas orang, mengambil harta orang, dirusakin rumah orang, dibom satu kampung. La haula. Dibunuh anak kecil. Wanita diganggu kehormatannya. La ilaha illallah. Itu udah dosa banget itu. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Definisinya al-ghasb, mengambil dengan paksa. Merampas kalau gitu, membegal, merampok, mencuri. Tadi apa lagi? Nyerobot kalau gitu. Mengakui aja hak orang. Hak orang diakuin. La haula. Dengan memalsuin tanda tangan, surat-surat palsu, bodong, itu udah lumrah di sini. Hah? Udah apa? Udah banyak banget dari zaman dulu. Tanda bodong, banyak enggak tanda bodong? Surat bodong apa tanda bodong? Apa definisinya al-ghasb? Akhlus syai' zulman. Mujaharah. Mengambil sesuatu paksa dengan zalim, dengan menganiaya. Enggak sekedar itu, mujaharah terang-terangan. Terang ngakuin berani banget. Pakai surat lagi. Ngakuinnya lebih kasar dari dia. Yang punyanya lembut, yang maksainya, yang ngambilnya kayak orang, kayak dia yang punya benar. Subhanallah. Mujaharatan. Terang-terangan dia, berani banget. Kayak begal. Begal berani banget udah. Merampas punya orang, dia yang berani. Fa in akhadahu sirran min hirzi mithlihi summiya sarigatan. Nah, kalau ngambilnya diam-diam, ngambilnya diam, curi, nyolong. Nah, orang udah tidur, dia ngambil rumah orang. Dia bobolin rumah orang. Namanya nyuri, nyolong. Atau orang lagi lengah, diambil duit orang. Nyopet, sendal juga. Orang lagi pengen ngaji, diambil sendal orang. Termasuk tuh, mengambil hak orang tuh, zalim. Dosanya besar. Mencuri, mengambil, mencopet, menyolong. Dia-dia juga. Itu, diam-diam, gak terang-terangan. Gak terang. Kalau tadi pakai surat, terang-terangan. Berani ngakuin, bukan punya dia. Galakan dia lagi. Galakan. Itu satu. Wa in akhadahu mukabaratan summiya muharabatan. Kalau dia merampasnya dengan sombong, dengan bangga, itu namanya muharabah, perang udah. Apa yang dipanggilnya? Menguasai kampung orang, menguasai negeri orang. Dengan apa itu? Dengan pasukannya, dengan tentaranya, dipanggilnya kudeta. Itu namanya mukabaroh. Udah muharabah, memerangi, peperangan dengan berani-berani udah, mati-matian. Itu zalim. Zalim. Yang ketiga, wa in akhadhu istila'an summi ikhtilasan. Ini dia. Kalau dia nyerobotnya, ngakuinnya, memalsuinnya, membikin surat bodong, ini namanya ikhtilas. Ikhtilas, memalsuan. Pemalsuan, menyerobotnya pinter. Nyerobotnya pin pakai apa itu? Pakai surat-surat. Pemalsuannya percis tanda tangannya. Zaman sekarang tuh. Itu namanya ikhtilas, yakhtalis, ya. Dia memalsuin. Ya. Wa in akhadahu mimma kana mu'tamanan alaih summiya khianatan. Kalau dia ambil, dia dikasih amanat, dipercaya, dia khianat. Ini namanya khianatan. Dia khianat, dia dikasih kepercayaan. Dia ambil punya orang, dia akuin punya orang. Ini orang namanya khianat. Itu rupa jenisnya, macam-macamnya, cara-caranya. Wa haddu fi syara', bagaimana batas arti definisinya ghasab di dalam syariat kita? Huwa istila'un, huwa al-istila'u 'ala malil ghair, 'ala haqqil ghair, 'ala jihati at-ta'addi. Dia mengakui, menyerobot harta orang lain dengan ke alat ta'addi, melampaui batas, kelebihan. Nah, misalnya tanahnya sampai sini, dia ambil sampai sini punya orang. Ngerti enggak? Paham enggak? Kan suka ada batas tuh. Batasnya ini nih. Ini batas. Diambil punya orang apa? Segini diambil. Tanah saya 660, tahu-tahu tinggal 450. Kemana itu tanah yang 200? Tetangga ambil. Tetangga ambil. Paham gak nih? Karena ada batasnya dulu. Dia rakuin tanah kita segini, 220 hilang. Pakai surat lagi. Galakan dia lagi. Wa ilaha illallah. Galakan dia. Bukan kita yang galak. Kita yang ngaduin, galakan dia. Itu namanya mengakui, menyerobot harta hak orang lain dengan melebihi batas. Ente hak ente ini, di rumah ente udah, tanah ente sini, enggak, ini punya aneh. Wah, kan udah ada batasnya, ada suratnya. Itu mengambil, menguasai, menyerobot, ya, hak orang lain, harta orang lain, tanah orang lain dengan cara melebihi batas. Bukan hak ente 400, ente kenapa ambil 600? Hak ente cuma 400, diambil punya orang 200. Sekarang 200 meter 1 miliar. Hah? 100 meter kan bisa 100 miliar sekarang, 1 miliar sekarang. Di gembrong aja di 20 juta. Begitu kata Tuan Imam Guru Imam Rafi'i. Dan itu katanya wa fihi syai'un. Masing ada lagi contoh-contoh yang lain yang banyak yang mengakui punya orang melebihi batas punya hak dia. Enggak boleh dong. Hak dia cuma segitu kok diakuin lebih. Baik duit, baik tanah, baik apa lagi? Apa aja deh. Ya enggak? Enggak boleh ngakuin hak hak ente segitu, enggak boleh ngambil hak orang, melampaui batas. Walihada kala Nawawi huwal istila ala haqqil ghair. Tadi ala malil ghair. Udwanan, secara perlawanan, permusuhan. Yang tadi istilah kita galakan dia. Rupanya supaya orang percaya dia galak. Ya kan? Padahal dia yang saleh, dia yang ngambil kok. Ane yang punya tanah kok, ane yang ngaleh. Hak ane segini, digalakkan dia. Supaya apa itu? Supaya orang bilang benar. Wah, lucunya begini. Keluarga saya keluarga cendane, kata. Wah, kopral. Kita bawa ini saudara kita yang lebih tinggi. Nguncup deh, takut. Kan berani kan orang dulu kan gitu. Pakai bilang gua nih keluarga Habibi, keluarga. Oh, gitu. Kita punya ada atasan di atas dia. Pas kita bawain dia bengong langsung. Halo. Jadi udah galakan dia nakut-nakutin kita supaya kita ngeper kali. Supaya kita apa? Takut. Oh, udah ngakuin, ngancam, ngaku-ngaku orang top lagi. Ditempelin orang top. Hah? Gua kan keluarga sono. Iya deh. Mana keluarga lo yang sono? Kita bawa yang di atas saya lagi. Nah lu, ngaku deh. Saya bilang rubuhinin rumah. 24 jam rubuh. Enggak boleh ada satu batu. 24 jam enggak ada tuh batu satu pun. Takut dia. Orang jahat begitu. Disangka enggak ada yang di atas dari dia. Biasa zalimin orang. Biasa zalimin orang, ya. Biasa zalimin orang dengan ngaku-ngaku cendana, ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku apa? Pangkat. Jadi orang yang bodoh takut. Yang bodoh kena batunya mah Habib. Lo ngaku orang top deh. Ya, enggak boleh itu, zalim itu. Orang kampung sampai takut sama dia. Emang dia doang yang bisa orang cendane, orang ono, enggak boleh. Itu namanya udwanan, mengambilnya secara perlawanan. Ya. Paksa. Namanya ghasab. Jadi adalah anggaulir rafi'i berlainan dengan pembahasan tadi dari definisi Imam Rafi'i, ya. Imam Nawawi bilang malul ghair haqqul ghair. Haqqul ghair, karena al-haq yashmul ma laysa bimal. Mengambil apa aja bukan harta banyak, mengambil motor orang. Motor juga mal atau hak. Kalau hak banyak lebih dari harta. Mengambil binatang orang, onta orang diakuin. Ya kan? Mengambil tanah orang tadi, mengambil mamalsuin surat orang, surat aslinya sama saya. Diaku-akuin bikin surat lagi. Wah, tahun ini ketahuan, lurahnya ketahuan. Ya kan? Dia lurah baru. Kita lurah apa? Lurah dulu. Ya? Zaman sekarang enggak takut sama Allah udah. Tuh, kalau dibilang haqqul ghair berarti segala-gala harta, bisa binatang, bisa pemilikan-pemilikan yang lain. Kalau zaman dulu tanah, kulit binatang yang dikuasain, bisa-bisa manafi' apapun aja, wal huquq, ya, segala sesuatu. Ka igamati syakhsin min makanin mubahin, ka tariq wal masjid, seperti jalan diakuin orang. Jalan diakuin punya tanah orang kan? Ya, enggak boleh. Ada lagi masjid. Masjid-masjid keluarga si A. Tahu-tahu jadi keluarga ini dibikin, maaf, jadi nyinggung orang enggak nih? Ini kan masjid apa namanya? Wakaf orang dulu. Keluarga orang misalnya A. Tahu-tahu dirobek jadi wakaf keluarga dia. Orang kampung tahu banget. Giliran dapat gusuran, kan dia yang dapat. Orang kampung bilang, duit gusuran kemana pak? Katanya ke ahli waris. Ahli waris siapa? Ini wakafnya katanya udah ada. Ya, ente kan kerja di masjid, bukan punya wakaf ente. Wakafnya orang dulu. Sampai begitu. Mengakui hak orang lah. Disebutin ini di sini. Tadi jalan. Ini saya terjadi nih. Saya urusin sendiri. Mertua saya punya tanah di samping masjid. Di Cilangkap. Diserobot sama siapa? Sama masjid. Kan ribut, kita ribut sama masjid, gak enak banget. ngadu sama lurah. Lurah belain kita, surat kita bersih. Lurah, kita naik ke camat, kita naik ke wali kota. Orang masjid galakan dia. Orang masjid, subhanallah. Akhirnya kata mertua, ada deh, kasih deh sekalian kita wakafin. Suratnya ada, jual belinya ada, wakafnya ada, subhanallah. Begitu, udah dibilangin di sini, ngakuin tanah untuk tanah dia. Padahal tanah orang, masjid, bagian masjid, di tanah juga. La ilaha illallah. Kenapa? Bil udwan, dengan secara permusuhan, dengan galak, dengan error, dengan berani, dengan maksa, itu semuanya mengambil harta orang dengan maksa. Amma idan taza'ama lal muslimi minal harbi liyaruddahu alal muslim aw min ghasimin ala muslimin ala wajhin. Kalau kita perang sama orang kafir, itu kita dihalalin, ngerampas hak orang kak, tapi udah gak ada zaman sekarang. Nah, zaman Nabi itu, zaman nah, kalau sekarang udah bernegara, udah bernegara, udah ada pemerintahan masing-masing. Kalau zaman Nabi, misalnya negeri Khaybar, kayak kampung Khaybar, orang Yahudi semuanya, ditawarin Islam, gak mau. Nantang, mau perang, dilayanin sama Nabi perang. Kalau itu kampung, hukumnya agama kita, itu negeri, itu tanah, jadi milik orang muslim. Namanya ghanimah, rampasan per halal. Walaupun bentuknya rampas, mengampui punya orang, tapi Allah bolehin. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, uhillat liyal ghanaim walam yahil ala nabiyyin qabli. Aku dan umatku dihalalin merampas, samanya itu bentuknya rampasan juga tuh, tapi perang, bukan muslim sama muslim, ame kafir. Kafirnya juga bukan kafir biasa, kafir harbi, kafir yang menantang perang sama kita. Kalau kafir kayak orang Cina di sini, kita enggak boleh rampas, dia enggak perang sama kita. Kalau dia perangin kita, nah, boleh kita perang sama dia. Hartanya ambil. Kalau itu terjadi di zaman Nabi. Sekarang udah bernegara, susah kita. Enggak bisa lagi begitu. Tapi bentuknya sama, tapi dihalalin sama agama kita di zaman Nabi. Apakah hukumnya sampai sekarang? Bisa, tapi kita kalah sama hukum dunia, sama hukum internasional. Kalau bisa ya halal tetap, tapi gak boleh udah. Apa namanya, jarahan namanya? Penjarahan, ingat gak jarah? 2000 berapa itu? 2008 menjara, haram. Gak perang, gak apa, menjarahin aja. Supermarket orang dibobolin, kulkas orang diambilin. La ilaha illallah, gak boleh, haram. Dari mana halalnya? Emang perang sama orang musyrik? Gak ada perang, gak ada apa-apa, ente aja yang rampok. Tapi tadi dengan udwanan, amma idzan taza'ama lil muslim minal harbi liyaruddu al muslim aw min ghasib muslim ala wajhin, thumma al istila' bihazzul ma'khudz. Penguasaan tadi, sesuatu yang dikuasain, yang diserobot, bagaimana caranya? Sesuai yang diambil. Misalnya dia ngambil nyerobotan orang 1000, dia serobot 1000, tahu-tahu tinggal 400, 600 itu dijual, 600 udah dipulangin 1000. Pulanginnya berapa? Kalau kita kan ya udah deh, terima deh, tinggal 400 padahal hak kita berapa? 1000. Nah, kejadian lagi nih, banyak banget contohnya. Kalau kita hidup di dunia, contoh banyak. Contoh, Pak, punya tanah 3000. Nggak ngeliat-liat. Nggak dilang, nggak, tanah di ujung berung, siapa yang mau tahu sih? Tahu-tahu, di sana udah apa ya? Udah jadi kampung. 3000, tahu-tahu tinggal 750. Kemana itu tanah? Nggak mau kalah lagi. Oh, galak ente. Galak dia. Galak. Gue punya surat dari lurah. Oh gitu, siapa lurahnya? Kelurahan ini. Oh iya, saya ngomongin sama camatnya. Kan lurah di bawah camat. Camatnya, saya bilang Pak Camat, kalau nggak bilang, saya naikin ke wali kota. Nah lo, bengong deh. Pak Camat mesti paksa nih lurah, ngakuin bener nggak dijual beli segitu. Gemeteran tuh lurah. Pak lurah, Pak wali kota ngamuk. Apa bener nih? Bener. Nih, tadi kita 3.000, kok tinggal 750. La ilaha illallah. Nggak taunya apa? Saudara. Sudah, di belakangnya ada. Ada saudara yang jual. Ya, nggak jadi deh Pak deh. Ribut sama saudara, bebasin aja deh, tinggal 750 dari 3 ribu, dirampok sama saudara juga, dijual di belakang kita, subhanallah. Tapi Allah enggak apa, Allah enggak diem, Allah enggak merem, kan dia jual tuh kaya kan 2250, kaya enggak, kita dapatnya berapa? 750. Enggak ada 5 tahun ambruk miskin minta-minta. Tanah kita yang 750 sekarang 10 kali lipat dikasih sama Allah. La ilaha illallah. Kaya enggak Allah? Orang yang punya hak sekarang jadi berapa? 10 kali lipat dia yang diambil. Subhanallah. Ya. Makanya jangan dolim, jangan ambil harta hak orang. Allah enggak diem, Allah enggak tidur, Allah enggak merem, Allah melek. Ya. Dia naik sebentar 5 tahun, 10 tahun, ambruk, habis, angus, ludes, minta-minta. Tanah kita yang diambil, dibalikin 10 kali lipat sama Allah. 10 kali lipat, ada enggak begitu? Banyak zaman sekarang. Zaman sekarang, Mbak, banyak. Itu saudara bukan orang lain. Sudah? Kita kesian juga kan. Pas dia jatuh kita kesian ngenes gitu. Kasih lagi deh. Udah ngambil juga, kita maafin juga, kita kasih lagi. Ngenes saudara kita. Lu kenapa begitu dulu? Hampir ngelabuin punya kita di belakang orang. Awalnya ketahuan juga kan. Ada surat kan yang jual belinya siapa? Kita lihat siapa nih yang jual. Saudara ujung-ujungnya. La ilaha illallah. Ngenes gitu. Dia senang-senang. Nggak lame. Nggak lame. Orang-orang Allah ya, tidur 5 tahun, 10 tahun. Hancur, habis, ludes, bures. Ya, senang-senang sebentar punya orang. Hak orang diambil, dirampok. Akhirnya jadi minta-minta. Tega gitu. Kasih lagi deh. Yang kedua, bagaimana cara dia mau membalikkannya? Ngebalikin punya orang yang dulunya berapa, mesti dibalikin. Punya orang 10.000, balikin 10.000. Kalau enggak, dia dosa besar. Enggak di dunia, di akhirat. Kalau enggak dimaafin. Kita kan suka maafin. Jadi maafin deh. Maafin, bawain aja, kesian deh. Kesian. Akhirnya kita diganti sama Allah. Kalau kita enggak maafin, nah, belum tentu. Kan kita masih kesel aja. Ya kesel sama orang gak bakal baik. Sakit hati, iya, duit kita gak balik. Mendingan kita maafin. Kita gak sakit, nanti Allah balikin semuanya lebih dari yang dulu. Biarin kita didolimin. Jangan kita dolim pada orang, biar kita didolimin sama orang. Karena orang yang dolim, dituntut sama Allah hidup-hidup. Orang yang mazlum, diganti waktu ini, waktu nanti. Dengan sebaik-baiknya. Deh. Azan. Itu suara azan luar. Cepetan. Deh. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. صلى الله